lepaskanlah, relakanlah dia dengan yang lain. Biarkanlah, cukup sudah, jangan dipaksakan lagi. Kau harus bisa membuka hatimu. Lihat aku di sini yang setia menemanimu. Biarlah berlalu, berganti rasa untukku. Marilah kita cipta kisah yang indah di dunia. Sadarilah, berdamailah dengan luka yang kau rasa. Tinggalkanlah, hapus sudah semua tentang dirinya. Kau harus bisa membuka hatimu. Lihat aku di sini yang setia menemanimu. Oh, dengan penuh suka cita.